Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ulah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه فقتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-27 sampai 31 dari surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita tentang pembunuhan pertama yang terjadi di atas muka bumi ini. Pembunuhan pertama dan kematian pertama yang ada di atas muka bumi ini, yang didasari oleh hasad, dengki. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam." Bacakan kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi dan kepada seluruh umat manusia yang memiliki perangai hasad. Karena hasad ini membawa petaka yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bacakan kepada mereka wahai Rasul, ceritakan kepada mereka dua anak Adam atau dua putra Adam alaihi salatu wassalam dengan kebenaran, yakni benar adanya kisah ini, Allah yang mengisahkannya. Il qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak. Sudah kita katakan kemarin bahwa ketika Adam alaihissalatu wassalam sebagai manusia pertama, tentunya keturunannya adalah awal mula keturunan, sehingga harus dan tidak ada jalan lain kecuali Adam harus menikahkan anak-anaknya sendiri sesama mereka. Karena tidak ada manusia lain kecuali Adam dan anak keturunannya. Maka dikatakan bahwa setiap melahirkan dia memiliki anak kembaran sepasang laki perempuan. Kemudian lahir lagi berikutnya sepasang lagi, sepasang lagi, sepasang lagi. Kemudian dinikahkan antara pasangan ini dengan pasangan ini. Dan seterusnya. Maka antara Qabil dengan Habil, harus menikahi saudara perempuan dari kembaran lainnya. Saudara perempuannya Qabil harus menikahi oleh Habil. Demikian juga kebalikannya. Ternyata Qabil enggan untuk menikahi saudaranya Habil, karena menurut dia parasnya kurang menarik, sementara saudara perempuannya lebih cantik. Menurut dia yang lebih berhak untuk saudara perempuannya. Maka Adam alaihissalatu wassalam menengahinya dengan cara mereka harus mengorbankan kurban untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang diterima kurbannya, maka dialah yang lebih berhak. Maka ketika keduanya berkurban, Kabil dengan hasil panenannya, Habil dengan gembalaannya. Ternyata yang diterima adalah persembahan yang dipersembahkan oleh Habil. Maka muncullah rasa hasad, dan dia pun belum rela melepas saudara perempuannya untuk dinikahi oleh Habil. Maka muncullah keinginan untuk menghinyahkan, menghilangkan dia. Maka dia pun mengatakan, la aqtulannak, niscaya aku akan membunuhmu. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima persembahan atau ibadah ketaatan dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Baik. Bukan semua orang beramal soleh diterima amalannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diterima hanya dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Karena orang munafik juga beramal soleh. Bahkan orang kafir juga melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalannya orang-orang yang bertakwa. Maka Habil yang hendak dibunuh pun mengatakan, la imbasatta ilayya yadaka litaqtulani, kalau engkau menjulurkan tanganmu ke aku untuk membunuh aku, mana bibasiti yadiya ilayka liaqtula, aku tidak akan membalas menyerang engkau dengan tanganku ini untuk membunuhmu. Karena kapan dia lakukan, kemudian ada keinginan untuk membunuh seperti ini, liaqtulak, maka semuanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qatil wal maqtul fi an-nar. Taib, idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar. Kalau dua orang muslim berhadap-hadapan dengan senjatanya masing-masing dan hendak membunuh lawannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fal qatil wal maqtul fi an-nar, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Sahabat bertanya keheranan, hadal qatil, fama balul maqtul? Iya ya Rasulullah, yang membunuh jelas dia membunuh. Lalu terus bagaimana dengan yang terbunuh ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu kana harisan ala qatli akhihi. Sebenarnya dia juga semangat untuk membunuh saudaranya, cuman dia yang kedahuluan. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencap pembunuh dan yang dibunuh dalam kondisi mereka saling menyerang berusaha untuk membunuh lawannya, maka kedua-duanya dalam api neraka. Subhanallah. Ma ana bi basiti yadiya ilaika liaqtulak. Aku tidak akan melawan engkau untuk membunuh engkau. Inni akhafullaha rabbal alamin. Sungguh aku sangat takut kepada Allah rabbul alamin. Sudah kita bahas kemarin bahwa rasa takut ini yang menghalangi kita untuk melakukan dosa dan maksiat. Takut kepada Allah, takut akan adab Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika orang sudah tidak lagi memiliki rasa takut, maka dia tidak segan-segan untuk melakukan apapun yang ingin dia lakukan. Baik. Subhanallah. Inni akhafullaha rabbal alamin. Aku sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut akan adab Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Qabil hendak membunuh saudaranya, dia pun menyerangnya dan tidak tahu bagaimana cara membunuhnya. Dia sudah memukulnya, dia sudah menggigitnya, dia sudah tidak tahu bagaimana cara membunuh orang karena tidak ada perbuatan pembunuhan sebelumnya, dia bingung. Maka datanglah syaitan atau datanglah iblis mengatakan kepadanya, aturidu an taqtulahu, apakah engkau pengen membunuhnya? Dia pun mengatakan iya, na'am. Maka iblis pun memberikan bahasanya sekarang tutorial cara membunuh orang. Maka diangkatlah batu oleh iblis dan menghempaskan ke tanah. Ibaratnya saudaranya di situ sudah ada. Di antara batu, dan dihempaskanlah batu itu ke kepala saudaranya. Maka dia pun melakukan hal yang sama. Subhanallah. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Aku sangat takut, aku tidak akan membalas, aku tidak akan melawan engkau. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Aku pengen dosa membunuh aku nantinya bersama dengan dosa-dosa yang engkau telah lakukan sebelumnya. Karena saya diketahui dua putra Nabiullah Adam ini memiliki perangai yang sangat berbeda. Memiliki perangai yang sangat berbeda. Baik. Maka Habil yang diancam dibunuh ini pun mengatakan, aku ya pengen dosa membunuh aku ini disertai dengan dosa-dosamu yang dulu digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau menjadi penghuni neraka. Wa dzalika jazaa'ul dzalimin, dan itulah balasan orang-orang yang zalim. Dinasihati, diingatkan Qabil atas niatannya melakukan kejahatan ini. Bukan tidak dinasihati, ada tetap nasihat-nasihat. Dikatakan oleh para ulama, Qabil bukan lebih lemah dari Habil. Habil bukan lebih lemah daripada Qabil. Dia lebih kuat, dia lebih kekar, dia lebih perkasa. Tapi dia enggan untuk melakukan perlawanan karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dinasihati saudaranya agar supaya jangan melakukan dan melanjutkan keinginannya, niatannya. Fatawa'at lahu nafsuhu faqatalaha akhihi. Ternyata dia lebih mendahulukan hawa nafsunya. Baik. Amarahnya memuncak. Subhanallah. Godaan hawa nafsunya menguasai dia sehingga akal sehatnya pun hilang. Barakallahu fikum. Tersisihkan, maka dia pun berusaha untuk membunuh saudaranya tadi. Dan dengan diajari oleh iblis bagaimana cara membunuh. Faqatala akhihi. Faqatalahu di sini. Faqatalahu, dan dia pun akhirnya membunuh saudaranya. Fa asbaha minal khasirin. Maka jadilah Qabil termasuk orang-orang yang merugi. Rugi di dunia dan rugi pula di hari akhirat. Rugi dunia dan rugi pula di hari akhirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu ar-rajulu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Tetap terus-menerus seseorang itu berada dalam kelapangan di dalam agamanya. Tentram, tenang hidupnya selama dia tidak menumpahkan darah haram, selama dia tidak membunuh. Barakallahu alaikum. Kenapa? Karena kalau dia telah membunuh orang, maka hidupnya akan sempit, betul-betul sempit. Baik. Apakah dia akan dikenai hukuman di dunia ini, hukuman qatl, qisas, atau harus dia membayar diat, tebusan sebanyak 100 ekor unta dia serahkan ke keluarga yang terbunuh? Barakallahu fikum. dan disertai dengan rasa penyesalan yang terus-menerus menghantui selama dia hidup. Subhanallah. Maka sempit kehidupannya. Sehingga ada orang, barakallahu fikum, dia telah membunuh saudaranya tanpa ada jejak sedikit pun. Tanpa ada jejak sedikit pun yang bisa mungkin dijadikan oleh yang berwenang dari pihak keamanan untuk menjeratnya dengan hukum. Dia membunuh saudaranya, tidak ada yang mengetahui sama sekali dan tidak ada jejaknya sama sekali. Subhanallah, tidak ada yang tahu saudaranya ini dimasukkan ke dalam penggilingan makanan untuk ternak. Tidak ada yang tersisa. Dicari-cari, diusahakan, diupayakan. Tapi akhirnya dia sendiri yang mengaku ke pihak yang berwajib, pihak yang berwenang, bahwa dia telah membunuh saudaranya. Karena selama ini dia hantui terus oleh rasa salah dia dan penyesalan dia, sehingga dia harus mengakui apa yang telah pernah dia lakukan. Dan banyak kisah-kisah, barakallahu fikum, pembunuh tidak akan menjadi tenang hidupnya setelah dia membunuh. La haula wa quwwata illa billah. Maka dia pun akhirnya membunuh saudaranya. Faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang merugi dunia dan di hari akhirat. Faba'athallahu ghuraban. Setelah dia membunuh, bingung pula dia. Karena belum pernah terjadi pembunuhan di atas muka bumi ini. Kecuali ini yang pertama. Dia sudah berusaha untuk membunuhnya. Dan setelah membunuhnya mau diapakan ini? Iblis pun setelah memastikan bahwa Kabil telah membunuh saudaranya. Maka dia pun datang ke Hawa ibunya, menyatakan bahwa Kabil telah membunuh saudaranya. Qatalahu, telah membunuhnya. Kata Hawa, apa maksudmu telah membunuhnya? Maka iblis pun mengatakan, tidak ada lagi gerakan, tidak lagi bernapas, tidak lagi bisa berdiri, tidak lagi dia bisa berbuat apa-apa. Maka dia pun mengatakan, dakal maut, itulah kematian. Maka dia pun menangisi putranya. Baik. Adam pun datang dan mengetahui kejadian itu, maka dia pun menangisi putranya. Dan ini kematian pertama di atas muka bumi ini. Ada yang mengatakan bahwa setahun Adam AS dirundung kesedihan atas kematian anaknya yang soleh ini, anaknya yang baik ini. Di sisi yang lain, Kabil yang telah membunuh saudaranya bingung mau diapakan saudaranya ini. Jadi, ada yang mengatakan bahwa dia membawanya sekian lama, mutar-mutar, bingung dia dengan kondisi itu. Faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi yuriyahu kayfa yuwari sawata akhih. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus dua ekor burung gagak yang berantem sehingga satunya mati. Kemudian burung gagak ini yang masih hidup menggali tanah. Kemudian setelah tergali tanah, maka burung gagak yang mati ini pun diseret masuk ke dalamnya, kemudian ditimbun ulang. Faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi. Untuk memperlihatkan kepada Kabil bagaimana dia menguburkan saudaranya. Ini manusia pertama yang dikubur di atas muka bumi. Baik, manusia pertama yang dikubur di atas muka bumi. Qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab, duhai celakanya aku Apakah aku lemah untuk menguburkan, memperlakukan saudaraku ini sebagaimana yang diperlakukan oleh burung gagak terhadap saudaranya menguburkannya? Fa'uari fa'uari yasau'ata akhi. Kemudian aku menguburkan jasad saudaraku. Maka dia pun akhirnya menguburkannya sebagaimana apa yang telah dia lihat dari burung gagak tadi. Fa'asbaha minan nadimin. Maka jadilah Kabil ini termasuk orang-orang yang terus menerus melakukan penyesalan sampai hari kiamat. Baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana li ibni Adam al-awwal kiflun min damhi li'awwalu li'annahu awwalu man sanna al-qatl." Tidak ada satu nyawa pun yang melayang dibunuh dengan cara yang zalim, aniaya, kecuali anak Adam yang pertama kali yang melakukan pembunuhan mendapat bagian dari dosanya. Kenapa? Li'annahu awwala man sannal qatl. Karena dialah manusia pertama yang mencontohkan pembunuhan. Barakallahu fikum. Pembunuhan, membunuh jiwa adalah dosa besar. Barakallahu fikum. Dosa besar. Sudah kita lewati pembahasannya juga. Membunuh orang lain dan juga membunuh diri sendiri. Sama dosanya, dosa besar. Membunuh orang lain dan membunuh diri sendiri. Jangan ada yang mengatakan bunuh diri tidak apa-apa Jo, toh diri sendiri yang dibunuh. Sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri, kalian membunuh diri kalian sendiri karena sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat penyayang terhadap kalian semuanya. Syahiduna di sini bahwa hasad menjadikan orang melakukan perbuatan yang tidak semestinya dilakukan, menjadikan terkadang orang gelap mata, membabi buta dan melakukan perkara-perkara yang tidak terpuji karena hasad, karena dengki. Barakallahu fikum. Dan ini juga pelajaran bahwa membunuh adalah dosa besar yang sangat ngeri hukumannya di dunia atau di hari akhirat. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat buruk ini. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan menjauhkan kita dari sifat-sifat buruk, dan semoga Allah memberikan untuk kita sifat-sifat mulia, akhlak-akhlak yang agung. Jadi ilahuna subhanak wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.